Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif waffaqahu Allah Ta'ala maratibut taqwimi 'inda an-nusyuzi. Qala Ta'ala wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Al-ayah. Faja'ala taqwimal mar'ati wa ta'dibaha 'inda nusuzi 'ala maratiba tadarrujan ma'aha wa rifqan biha. Fa awwalu hadhihi al maratibi al-wa'du kama qala ta'ala fa'idhuhunna wal wa'du yakunu bitarghibi wa tarhibi wa la yadkhuluhu al fahishu min al qawli kasabbi aw al ta'yiri aw al buhtani. Lianna muqtadal mawa'idhati al-hirsu was-safaqatu kama dalla alaihi qawluhu ta'ala wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu al-ayah. Wa yakunu muqtadaha aydan an-nushu bima yanfa'u wa tahdhiru bima yadurru wa kullu hadha yujanibuhu as-sabbu wa at-ta'yiru. Laka kathirin minal azwajil yawma idhan tasobu li nashi nisaihim au li wa'dihinna kalu lahunna minasibabi ma la tahtamiluhum ra'atun afifatun wa innama huwal wa'du fillahi wa rasulihi bitarhibi wa tarhibi fihima wa bayanu ma yajibu an takuna alaihi almar'atu min husnil khuluqi wa tamamit ta'ati lizawji walakin liyantabiha azwaju ila darurati i'tibari syakwal mar'ati fa yanzuru ila syakwaha hadhihi fa in kanat qad asabat fiha wajaba alaihi at-tashhihu wal islahu wa in kanat qad akhta'at falyubayyin laha wajha as-sawabi fi jalsatin yasuduhal hudu'u was-sakinatu bal yudariha kama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sahabatahu wa 'amata ummatihi min ba'dihi hina qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu kadhila'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwajun fa mahma ra'a minha min su'in fil lahadhati ghadabiha tadhakkar laha husnaha sa'ati ridaha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yafruk ay la yabghud fal muslimul kayyisu yatadhakkaru li zawjatihi hasanatiha idza badat lahu sayyi'atuha wa yudariha kama umira wa yalinu lahal qawlu wa la yadhkuruha bisu'in aw syarrin aw bima yughdibuha aw yazidu fi nushuziha rahmatan biha wa syafaqatan 'alaiha min su'il akibati fa idza lam yujdil wa'du intaqala ila martabatin akhar. Jadi maratib taqwim ketika terjadi penentangan dari istri, ya, dalil yang menjadi pokok pembahasan di sini ayat tadi 34 dari surat An-Nisa. Ini asal fi hadhil masalah. Naam. Itu ala maratib secara bertahap, ya, dengan arif, dengan penuh kelembutan kita melewati tahap-tahap tadi. Yang pertama adalah al-wa'adhu sebagaimana dalam nasnya fa'idhuhunna beri mereka mau'idzah. Dan ingat yang namanya mau'idzah itu berkisar antara targhib dan terhib. Targhib itu artinya kita semangati dia untuk yang baik. Kalau ada perbuatan baik yang dia kurang semangat gitu ya, semangati dia. Nah, adapun terhib itu sifatnya menakut-nakuti dia untuk tidak berbuat yang tidak baik. Kalau dia kelihatan berbuat yang ini sangat bahaya, ya terangkan bahayanya, terangkan dampak buruknya, ya yang bakal terjadi kalau dia teruskan perbuatan yang tidak baik tadi. Itu namanya mau'idzah. Dan ini tentunya dengan hujjah, dengan dalil, ya, dari Al-Quran, Sunnah, dan juga dari amalan para sahabat, ya, dan orang-orang soleh setelahnya. Nah, dan juga bisa dengan apa, ibrah dari hal-hal yang sudah terjadi, ya, bisa dijadikan apa, sebagai pendukung, gitu. Agar dia semangat pada yang baik dan menjauh dari yang tidak baik. Ini tujuannya, mau itu. Dan ini tidak boleh dengan cara apa? Al-fahish minal qawl. Melakukan perkataan yang keji. Ya, seperti caci maki, mentakjir. Ya, takjir itu ya istilahnya apa ya? Kayaknya nasihati tapi ini bukan menasihati. Ya, mengkebiri ini. Nah, di sana ada tulisan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan tentang bedanya at-ta'yir dengan an-nasiha. Beda. Walaupun surahnya itu surahnya sepertinya sama. Nah, maka harus diperhatikan ada perbedaan. Nah, dan juga tidak dengan cara buhtan. Nah, ini kedustaan. Kamu memang wanita yang paling buruk di dunia ini. Kan bustan. Apa kamu sudah keliling dunia, ya, sehingga kamu mengatakan begitu? Ya kan? Atau mengatakan hal-hal yang seperti itu. Hanya karena apa? Kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya enggak sebesar itu, tapi dibesar-besarkan yang itu dusta. Jelas? Nah, enggak boleh seperti itu. Jadi tarhib wa tarhib yang merupakan bagian dari mau'idzah harus dengan apa? Dengan hikmah, dengan dalil. Dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, misalkan makan dengan tangan kiri, misalkan istrinya ini melanggar, ya dinasihati hadis dengan hadis Nabi, terangkan kalau itu cara makan yang tak baik, ya mencontoh namanya syaitan, ya kasih tahu sehingga bisa dia apa, mendapatkan nasihat yang menyejukkan. Karena tuntutan dari mau'idzah itu adalah sebagai bentuk hirs, semangat kita untuk memperbaiki, dan sebagai bentuk syafaqah, rasa sayang kita kepadanya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, wa in qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya dalam keadaan dia memberinya mau'idzah. Ini apa, menggambarkan bagaimana syafaqah, sayangnya seorang ayah kepada anaknya sehingga memberikan apa, mau'idzah. Ini tujuannya namanya mau'idzah. Ini untuk bagaimana orang yang kita sampaikan kepada mau'idzah itu mendapatkan kebaikan dan kasih sayang. Nah, dan juga yang dituntut dari mau'idzah adalah anus nasihat bima yanfa, dengan apa yang bermanfaat, wa tahwir mimma yadur, dan memperingatkan dari yang berbahaya. Itu tujuannya, ya kan? Nah, maka yang semuanya ini tidak akan terwujud kalau dengan cara apa, caci maki, dengan takyir, tidak pula dengan yang semisal itu. Ini jadi dari sikap yang buruk, tidak sebagaimana kebanyakan para suami di masa-masa belakangan ini ketika menempatkan dirinya sebagai penasihat istrinya, memberi mau'idzah, ya, kalu lahunna minasibab. Mereka melakukannya dengan apa? Bentuk caci maki kepada istrinya. Kemudian mengatakannya ini sebagai nasihat buat kamu. Enggak bisa. Nah, nasihat siapa yang bisa menerima nasihat seperti itu? Nah, maka penting baca risalah tadi itu. Itu penting, enggak tebal, ya, tipis sekali. Ya, bedanya antara apa? Nasihat wa ta'yir. Beda. Nasihat itu ada caranya. Yang dikenal dalam Islam. Sedangkan ta'yir itu adalah apa? Keburukan. Nah, ma la tahtamilu imra'atun afifah. Yang mana seorang yang punya harga diri tidak akan sanggup ya menerima itu. Dikatakan seperti tadi, kamu itu apa perempuan yang paling ya, buruk yang aku lihat ya, atau yang seperti itu ya, yang betul-betul perempuan yang merasa dia punya harga diri tidak akan apa sanggup mendengarnya. Nah, ini tidak boleh cara seperti itu. Wa innama huwa al-wa'd fillah wa rasulih bitarhib wa tarhib fihima wa bayan ma yajibu an takuna 'alal mar'ah min husnil khuluq wa tamamit ta'aliz zauj. Sehingga caranya adalah memberikan mauidzah karena Allah dan Rasulnya dengan cara tarhib dan tarhib ya, dan terangkan apa yang semestinya dilakukan perempuan dari akhlak yang baik, ketaatan yang baik terhadap suaminya, cara yang bagus, sampaikannya yang bagus. Soal ini dulu ya, kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.